Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhtasatuhah. Fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin binnar. Ikhwati fillah azakumullah, kita masuk kepada al-mas'alatul hadiyah wa tsamanu, masalah yang ke-81 dari masail jahiliyah. Yani al-ghulu fi atharil anbiya. Ghulu ekstrim terkait dengan petilasan-petilasan para nabi. Tempat-tempat yang disinggahi, yang dijadikan, sempat dijadikan sebagai tempat istirahat dalam safar, tempat duduk, tempat berbaring, ataupun kebetulan beliau singgah untuk sholat di situ, ataupun buang hajat dan yang semisalnya. Hulu dalam mensikapi petilasan-petilasan tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullah, ittikhadu athar anbiya'ihim, ittikhadu athari anbiya'ihim masajidan kama dzukira an Umar. Menjadikan athar-athar para nabi mereka sebagai tempat-tempat sujud, tempat-tempat ibadah. Sebagaimana disebutkan dari Umar bin Khattab, ini terkait pohon yang dijadikan sebagai tempat bayat, Bayatul Hudaybiyah, atau disebut dengan Bayatul Ridwan. Maka karena mengkhawatirkan hal tersebut akan menjadi tempat yang diibadahi, Umar pun memerintahkan pohon tersebut untuk ditebang. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, min dinil jahiliyah, di antara perilaku jahiliyah yang merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman, sehingga disebut din karena dilakukan sebagai pedoman dalam hidupnya. Min dinil jahiliyah ittikhadu athari anbiya'i masajid, menjadikan petilasan-petilasan para nabi sebagai tempat-tempat sujud. Ay yusalluna indaha, yakni sholat di sana. Ya. Tempat petilasan misalnya tempat beliau awal mula sebelum diutus sebagai nabi, beliau tahannus di dalam gua Hira. Maka mereka pun kemudian berusaha untuk sholat di situ, tabarrukan biha, dalam rangka mengharapkan barokah dengannya. Sedangkan hal tersebut, kalau seandainya kebaikan, maka para sahabat adalah orang yang pertama melakukan. Demikian pula tabi'in wa atba'ut tabi'in. Tetapi mereka tahu bahwa itu bukan maksud, bukan tujuan daripada diutusnya Rasul, bukan mengagungkan tempat. Karena mereka tahu tidak ada dalil, baik dalam Al-Quran ataupun dalam sabda Nabi yang mengasuh untuk kemudian ibadah di gua tersebut. Wal farqu baina hadhihi wal lati qablaha, dan perbedaan antara ini dengan yang sebelumnya. Sebelumnya adalah hulu dalam pengkultusan individu. Anan lati qablaha ghulu fil ashos. Bahwa yang sebelumnya itu ghulu dari sisi ashosnya. Ghulu terhadap individunya. Pengkultusan terhadap individu. Wahada ghulu fi atharil ashos. Sedangkan yang di sini yang dibahas adalah ghulu, ya, berlebihan ekstrim dari sisi petilasan-petilasannya. Wal athar jamu athar, dan athar itu jamak daripada athar, artinya petilasan, tempat yang pernah dilalui, disinggahi, ya, dijadikan duduk. Wa huwal makan alladzi jalasa fihi nabiyyun aw rajulun shalihun aw sallati. Ini tempat yang dijadikan sebagai tempat duduk oleh seorang nabi atau seorang lelaki yang saleh. Ya. Ini pulan dahulu. Ya, pulan di sini imam nabi wa imam seorang dianggap wali ataupun seorang kiai ataupun orang saleh, ya, dan yang semisalnya tokoh atau sholat di situ. Wa yatatabba'una hadhil mawatin. Mereka mencari-cari tempat-tempat tersebut. Fa yata'abbaduna fiha Allah, fiha lillah azza wajal. Lantas setelah itu mereka beribadah di tempat-tempat tersebut karena Allah azza wajal. Yadhunnun anna as-salata fiha fiha fadilah. Mereka menyangka bahwa salat padanya di situ terdapat keutamaan. Mithlul ladzina yadhhabuna al'an ila ghari Hira. Dicontohkan oleh saya juga seseorang ataupun orang-orang yang mereka pergi ke gua Hira. Kenapa? Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qad ta'abbada fi qabla al-bi'tsah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ta'abbud di situ, beribadah di situ sebelum beliau diutus. Fa hum yadhhabuna ilaihi lis-salawat wa fi. Lantas mereka pun juga pergi ke tempat itu untuk sholat di sana, berdoa padanya. Walam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruhu ba'dal bi'tsah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah beliau kemudian mengunjungi tempat tersebut setelah beliau diangkat sebagai rasul. Wala ahadun min sahabatihil kiram. Tidak pula satu pun dari sahabat yang mulia. Dhaba ila ghari Hira, yang kemudian pergi ke gua Hira. Li'ilmihim anna dhalika ghair masyru', karena mereka tahu bahwa hal itu tidaklah disyariatkan. Mereka tahu bahwasannya itu adalah ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah, harus ada dalil. Dan karena kecintaan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sempurna kecintaannya, sehingga mereka benar-benar tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya sebagai nabi. Kalau seandainya di situ ada fadilah, ada keutamaan, maka mereka orang yang pertama mencontohkan. Kadzalika yadhhabuna ila ghairi thaur alladhi ikhtafa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya juga mereka pergi ke gua Thaur. Gua yang dijadikan tempat beliau sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari 3 malam bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy di saat beliau hendak hijrah ke Madinah. Beliau tidak hijrah ke Madinah, maka beliau arahnya ini arah ke Yaman sebetulnya. Kalau Saud dari Madinah itu arah ke Yaman. Beliau sedangkan Yaman itu berkebalikan daripada arah Madinah. Sedangkan orang-orang Quraisy tahu bahwasanya beliau akan hijrah ke Madinah. Sehingga di saat diberitakan bahwa beliau hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar, Quraisy kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa membawa Muhammad dan Abu Bakar hidup ataupun mati, kembali ke Mekah, maka mendapatkan 100 ekor unta. Menjadi sayembara yang besar. Maka beliau bersembunyi selama 3 hari 3 malam di Bukit Thaur, arah Yaman. Ya tidak terlalu jauh dari Mekah. Mereka mencari ya tidak akan dapat. Sedangkan mereka adalah ahli dalam mencari jejak dan sebagainya. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Sedangkan jejaknya Abu Bakar dan Rasulullah SAW dan Abu Bakar dihapus oleh putra beliau, putra Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak keliru ya. Atau siapa pengembala beliau, pengembala Abu Bakar, pengembala daripada kambingnya. Sehingga kambing-kambing tersebut memang sengaja di situ. Digembalakan di sekitar Bukit Thaur tersebut atau Gua Thaur tersebut. Sehingga untuk menghilangkan jejak-jejak kaki mereka. Dan di malam hari kemudian diberi apa namanya perbekalan. Sampai 3 hari di saat mana orang Quraisy sudah mulai lesu dan tidak lagi maksimal kewaspadaan mereka. Baru kemudian beliau keluar dan melakukan perjalanan menuju Madinah. Nah ini juga sebatas sebagai tempat yang kebetulan saja. Beliau SAW bersembunyi di situ. Tidak ada keistimewaan khusus pada gua tersebut. Maka mereka setelah mendapatkan gua tersebut, mereka kemudian yusalluna fi wa yad'una fihi at-tib wa rubbama yarmuna fihi nuqud. Mereka sholat di situ. Yang ini sholat di situ meliputi keutamaan. Dan mereka meletakkan wewangian harum-haruman parfum. Demikian pula mereka melemparkan uang di situ. Dalam rangka ibadah. Hadza kulluhu min dinil jahiliyah. Ini semua adalah perilaku jahiliyah. Fal jahiliyatu hiya allati tu'azzim athara anbiya'ihim. Maka jahiliyah, yakni bangsa jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Mereka, kebiasaan mereka mengagungkan petilasan-petilasan para nabi. Dan sampai sekarang pun hal itu dimanapun, di negeri manapun. Ya. Baik di negeri muslim ataupun di negeri kafir, sama saja. Perlakuan terhadap petilasan-petilasan itu begitu sangat dimuliakan, dihormati. Diagungkan, dilestarikan. Dan kalau di situ ada satu ritual, maka itu pun kemudian dijadikan sebagai kekayaan budaya. Padahal itu merupakan perkara jahiliyah. Tidak jarang padanya terdapat unsur-unsur kesyirikan. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu lamma ra'an nasa yadhabuna ila syajaratil bay'ah. Dan karenanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan di saat melihat orang-orang mereka pergi ke pohon bay'at, yakni bay'atul ridwan di daerah Hudaybiyah. Innama ahlaka man kana qablakum annahum tatabba'u athara anbiya'ihim. Yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah kegemaran mereka mencari-cari petilasan para nabi mereka. Kemudian diagungkan. Kemudian terjatuhlah ke dalam kesyirikan. Ya awal-awalnya tidak sampai kepada kesyirikan awal-awalnya. Tetapi lambat laun. Kemudian menjadi kesyirikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada kisah umat Nabi Nuh. Tsumma amara biqat'i syajarah, kemudian Umar memerintahkan untuk tebang pohon tersebut. Wa hadhil amakin lam yaqsid an Nabi sallallahu alaihi wasallam bitasri. Di mana tempat-tempat ini ya, hanya kebetulan saja, bukan dituju sebagai satu tempat untuk pelaksanaan syariat. Sama sekali. Kebetulan saja berada di tempat tersebut dan di situ ada pohon, maka bay'ah terjadi di bawah pohon. Itu saja. Karena kalau kemudian tempat tersebut punya keistimewaan, pasti akan dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tempat yang Allah pilihkan bagi kita untuk kita berbaiat di sini. Maka muliakanlah, agungkanlah tempat ini, dan bahwasanya tempat ini memiliki keutamaan. Siapa yang sholat di sini maka demikian. Sebagaimana di saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan Masjid Nabawi, keutamaan Masjidil Mekah, Masjidil Haram, dan keutamaan Masjidil Aqsa. Beliau sebutkan kelipatannya, kelipatan ganda daripada pahala yang didapat oleh siapa saja yang sholat di tempat-tempat tersebut. Di saat beliau tidak menjelaskan, maka menunjukkan bahwa tidak ada masia, tidak ada keistimewaan di tempat tersebut. Misal salatih inda maqam Ibrahim. Contoh yang untuk tasrih. Ya, contoh yang untuk tasrih adalah salatnya beliau di sisi maqam Ibrahim. Ini kan juga dalam rangka memang ya, melestarikan dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Amalan biqaulihi ta'ala. Sebagai pelaksanaan daripada firman Allah Ta'ala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah oleh kalian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan maqam Ibrahim terpelihara dan itu merupakan mukjizat Allah yang memeliharanya, dan sampai sekarang pun masih bisa dilihat bagi siapa saja yang bisa ke Makkah, entah itu umroh ataupun ibadah haji, bisa melihat maqam Ibrahim, tempat kedudukan pijakan kaki Ibrahim di depan daripada Ka'bah. Sholat menghadap ke tempat tersebut di belakang daripada makam Ibrahim. Karena sudah dibuat ya, dibuat seperti apa itu, bangunan kecil gitu. Kayak menara kecil, bukan menara ya, kecil itu, tidak terlalu tinggi gitu. Bisa di belakangnya, sholat di belakangnya. Di belakang makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim sebagai sutrahnya. Menjalankan daripada firman Allah Ta'ala, wattasitu min maqam Ibrahim musalla. Fa'innaha tusra' as-salatu fiha iqtida'an bin Nabi SAW. Maka yang demikian itu disyariatkan sholat padanya. Ini yani setelah seseorang tawaf. Tawaf 7 kali putaran. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum dia sa'i. Amma julusu fi ghari Hira wa fi ghari Thawr au julusu fi tariq baina Makkah wal Madinah lilistiraha. Fahadha lam yaf'alhu min ajli tasri'. Wain nama fa'ala wittifakar wal hajah. Adapun duduknya beliau di Gua Hira, itu kan justru sebelum diangkatnya sebagai Nabi. Kemudian beliau berada di Gua Thawr selama 3 hari. Ataupun duduknya beliau, istirahatnya beliau di jalan-jalan antara Mekah Madinah misalnya. Karena kan perjalanan itu 1 bulan atau kurang lebih 1 bulan. Tentu di sana ada tempat istirahat, ya, tempat beliau berteduh, tempat beliau tidur, tempat beliau sholat, tempat beliau almuhim semua. Ya. Namanya 1 bulan. Kalau kemudian ditelusuri ya nanti akan ketemu jalurnya. Kan bisa diketahui tempat-tempatnya. Oh dulu Rasul pernah di sini. Oh dulu Rasul pernah juga di sini juga. Pernah juga di sini. Maka yang seperti ini tidaklah beliau lakukan min ajli tasri. Bukan dalam rangka pensyariatan. Bukan untuk disyariatkan bahwa di tempat tersebut hendaknya seseorang duduk. Ya, di tempat tersebut hendaknya seseorang berbaring, istirahat, menginap, bermalam. Ya, enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena beliau SAW melakukan itu semua ittifaqan secara kebetulan. Walil hajah. Dan juga karena hajat. Sebatas itu saja. Wa yajib an yufarraq baina hadha wa hadha. Dan wajib untuk kemudian dibedakan antara ini dan ini. Fal amakin allati lam yaqsidha litasri' wa innama marra biha aw jalasa fiha min babil 'adah aw lil istirahah aw sadafa fi shalah wa shalla fiha min ghairi qasdin laha fa innaha la yuttakhad hadzal makan alladhi shalla fihi ar-rasul musallan. Harus dibedakan ini antara ini dengan ini, karena kalau tidak dibedakan akan bisa terjerumus dalam amalan-amalan ahlu jahiliyah. maka tempat-tempat yang tidak dituju oleh Rasulullah SAW dalam rangka pensyariatan, sekedar kebetulan, hanya beliau melewatinya atau duduk padanya sebagai kebiasaan, namanya manusia butuh kepada istirahat, duduk, dan sebagainya. Istirahat atau kebetulan waktu sholat datang, kemudian sholat pun di tempat di mana beliau ya kedapatan waktu sholat tersebut. Sholat padanya. Jadi bukan untuk menuju tempat tersebut sebagai sebagai tempat untuk sholat dan punya keutamaan. Sekedar kebetulan. Fa'innahu la yuttakhadz hadzal makan alladzi shalla fihi Rasul musallam. Maka tidak kemudian dijadikan tempat tersebut dikhususkan sebagai musala. Ini dulu pernah Rasul pernah sekali di sini, kita bangun masjid di sini. Dengan keutamaan bahwa di situ pernah dijadikan tempat sholat Rasul, berarti di situ punya keutamaan. Enggak. Kalau mau bangun masjid ya kebetulan di situ mungkin labas, bukan dalam rangka tahari ataupun tatabu daripada tempat, ya kan? Kalau kemudian dijadikan sebagai tempat yang diyakini sebagai kekhususan, maka ini telah terjatuh dalam amalan jahiliyah. Yannahu fa'alahu la min babil qasd. Wa inna ma fa'alahu li anna salata adrakathu fi hadzal makan fa shalla fi. Karena beliau melakukan itu bukan sebagai tujuan. Kebetulan saja waktu sholat datang beliau berada di situ, sehingga beliau pun sholat di tempat tersebut. Ayyuha muslim, rajul muslim ya, adrakathu shalah fa yusalli haitsu adrakathu. Seorang muslim siapapun dia ya, kemudian kedapatan waktu sholat padanya, maka hendaknya dia sholat dimanapun dia berada di bagian bumi ini. Karena Rasulullah SAW menyatakan ju'ilat liyal ardu tahuron wa masjidan, bumi itu dijadikan bersih suci dan tempat sholat bagi, sehingga siapapun dari umatku ini yang kedapatan waktu sholat, maka hendaknya dia sholat dimanapun dia berada. Wa hadzal makan wa ghairuhu laisa lahu maziyah atau mizan. Tempat ini dan yang lainnya yang dijadikan sebagai kebetulan Nabi Rasulullah melewatinya itu tidak memiliki keistimewaan. Ya. Wa li anna tatabbu'aha yuhditul wataniyah, dan juga ini perkara yang sangat berbahaya bahwa tatabbu' daripada perkara tersebut, mencari-cari petilasan para nabi, itu akan memunculkan keberhalaan. Fima ba'du. Keberhalaan tentunya tidak pada waktu yang dekat ya. Fima ba'du. Nanti, di suatu saat nanti. Bi tabarrukin nas biha, dengan tabarruknya manusia dengannya. Sehingga kemudian awal-awalnya ya tabarruk, kemudian setelah itu mengagungkan, kemudian setelah itu diberikan berbagai macam sesajen misalnya, ataupun kalaupun tidak, di situ seseorang kemudian beradab ya, berkurban di tempat tersebut dan seterusnya. Wa yasiduna min ba'id, dan bahkan ya ingin menuju ke tempat tersebut dari tempat-tempat yang jauh. Kenapa? Karena diyakini di situ sebagai tempat yang penuh barokah, memiliki keutamaan yang tidak ada pada tempat yang lain. Wa safiruna ilaiha, sehingga safar kepadanya, padahal Rasulullah SAW melarang la tusaddu rihal illa ila salat masajid. Tidak boleh saddu rihal, melakukan perjalanan safar untuk menuju ke tempat tertentu dalam rangka ibadah kecuali pada 3 masjid. Itu semua dalam rangka menutup rapat-rapat pintu kesirikan sekecil apapun terhadap umat ini. Fayasul bidzalika ma hasal fil umamis sabiqah minasyrik, sehingga terjadi pada yang demikian itu apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu dari kesirikan. Wa rubbama yubna 'alaiha, dan terkadang dibangun di situ bangunan. Wa hunak man yutalibuna al'an bidzalik, bahkan sekarang ini betul-betul ada yang mengusulkan ke pemerintah Saudi misalnya, ya, untuk dibangun, ya, Gua Thawr itu di sebagai tempat destinasi Gua Hira, ya, dibangun sedemikian rupa, ya, dan tempat-tempat petilasan Rasulullah SAW yang lainnya untuk dibangun tempat-tempat ibadah di sana. Ada yang sudah memberikan usulan-usulan tersebut dan meminta kepada penguasa, dan alhamdulillah penguasanya masih mendengar daripada kalam para ulama, ya, untuk menjauhkan umat dari perkara-perkara tersebut. Yaqulun, mereka mengatakan, "Qabnu 'alal athar allati marra biha ar-rasul wa jalasa fiha." Mereka mengatakan, "Bangunlah, ini dibangun petilasan-petilasan tersebut, mungkin diberikan tanda-tanda ataupun monumen-monumen, ya, tempat-tempat petilasan Rasulullah SAW yang Rasul lalui, ya, tempat perlintasan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, tempat-tempatnya ditunjukkan, rutenya." Ibnu Alaiha min ajli dzikra, dibangun tempat-tempat tersebut sebagai pengingat. Bagaimana dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangan dakwah beliau, hijrahnya beliau dari Mekah menuju Madinah, berjalan kaki selama 1 bulan, karena jarak yang cukup jauh 450 km. Dan itu merupakan kebiasaan ahli jahiliyah. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ini terkait dengan Ashabul Kahfi setelah mereka betul-betul meninggal dunia. Orang-orang berselisih harus bersikap seperti apa? Maka orang yang memiliki kuasa, yakni penguasa pada masa itu, memerintahkan untuk kemudian kami benar-benar akan membangun masjid pada tempat mereka. Jadi di gua Ashabul Kahfi tersebut dibangunlah masjid. Hanya saja mereka, ya, ahlu dolal, justru berdalil dengan ayat ini untuk membenarkan tindakan mereka. Ya. Mereka menyatakan kisah tersebut terjadi pada ahlul kitab. Kan? Sedangkan kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Maka membangun masjid di atas kuburan itu adalah syariat orang sebelum kita. Dan syariat ahlul kitab, orang sebelum kita, di saat disebutkan dan dihikayatkan di dalam Al-Quran tanpa ada penjelasan ataupun bantahan ataupun menjelaskan tentang larangan hal tersebut, berarti itu juga syariat kita. Ini berarti kan syubhat, ya. Jadi mereka berargumentasi, tuh lihat bagaimana Ashabul Kahfi setelah meninggal dunia kuburannya kemudian dibangun. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa itu perbuatan salah. Tidak pula diberi keterangan hukum. Itu adalah syariat umat terdahulu. Di saat disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ya, tanpa ada penjelasan akan hukumnya, maka menunjukkan bahwa syariat itu berlaku pula pada kita. Jadi syariatun man qablana syariatun lana, kata mereka, ya, itu sebagai faedah bahwa syariat orang sebelum kita itu syariat bagi kita. Maka jawabannya adalah yang pertama, tidak benar bahwa syariat ahlul kitab itu menjadi syariat kita. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau diberi keistimewaan itu 5. Di antara keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, apa itu? Bahwa kalau dahulu seorang nabi itu diutus hanya kepada umatnya khusus, berarti syariat itu berlaku pada umat mereka. Sedangkan beliau diutus kepada an-nasu 'ammah, manusia secara umum. Jadi keliru kalau ada seorang menyatakan syariatun man qablana syariatun lana. Syariat orang sebelum kita, syariat kita. Itu bantahan yang pertama. Yang kedua, anggaplah seperti apa yang kalian katakan bahwa syariat orang sebelum kita adalah syariat bagi kita. Maka itu harus ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah seperti yang kalian sebutkan tadi juga, bahwasanya di situ tidak ada yang istilahnya berbenturan dengan syariat kita. Sedangkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali dijelaskan oleh Rasulullah SAW, larangan untuk ittikhadz quburul anbiya masajid. Sudah lewat kan? Di dalam beberapa pelajaran kita, hadis-hadis larangan daripada larangan dari Rasulullah SAW untuk menjadikan kubur para nabi sebagai masajid. Beliau menyatakan inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-quburo masajid ala fala tattakhidhul quburo masajid. Ada jelas-jelas ya, larangan-larangan tersebut. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Atau menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan jadi itu sudah mencukupi untuk membantah daripada mereka. Terlebih, di situ juga tidak tegas bahwa itu adalah syariat sebelum kita. Karena kalau kita baca konteksnya itu adalah qalal ladzina ghalabu ala amrihim, berkata orang yang menguasai urusan mereka, berarti itu adalah ucapan dari bukan musliminnya atau bukan orang-orang pengikut nabinya, belum tentu. Anggaplah itu ucapan sebagian daripada mereka, belum tentu itu syariat mereka. Kenapa? Karena di situ dijelaskan orang yang punya kuasa yang mengharuskan lanattakhidana alaihi masjid itu, yakni qala ladina ghalabu, orang yang punya kapasitas mengurusi urusan mereka. Sedangkan ayat sebelumnya menjelaskan tentang sebagian mengatakan dibiarkan saja dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tahu tentang amalan mereka. Nah, ini yang punya kuasa, ini penguasa. Hukam sebagaimana itu dalam penafsiran-penafsiran itu adalah hukamnya mereka. Nah, hukam sebagaimana keumuman, ini mereka dengan otoritas mereka, kuasa, kekuasaan mereka mengharuskan demikian dan demikian, belum tentu itu adalah syariat yang ada pada umat tersebut. Itu kalau kita anggap bahwa syariat orang sebelum kita adalah syariat lana. Ini belum tentu itu adalah syariat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jadi maka As-Sulaisi Fauzan menyatakan wa hadza kalam batil. Ini adalah ucapan batil, yakni menjadikan petilasan nabi sebagai sesuatu yang bisa dijadikan dzikra, peringatan. Nahnu la nafal syai'an lam yaf'alhu salafuna salih. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang para salaf dahulu tidak melakukannya, karena ini kaitannya dengan keyakinan. Law kana hadza masru'an la sabaqa ilaihi sahaba. Seandainya saja perkara ini disyariatkan, niscaya para sahabat itu lebih dahulu, lebih bersemangat di dalam agama daripada kita. Lebih punya kecemburuan daripada kita. Seandainya itu adalah masru, sudah dilakukan dari semenjak zaman dahulu oleh para sahabat, wa tabi'un wa man ba'dahum. Para sahabat, kemudian para tabi'in dan setelahnya. Wa ma halakatil umam illa bimithli hadzal af'al, dan tidaklah binasa umat-umat yang terdahulu melainkan disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang semacam ini. Fa ihya'u atharil mu'azzamin yajru ila al-wataniyah, maka menghidupkan petilasan-petilasan orang-orang yang diagungkan, para tokoh-tokoh besar, ya, itu justru akan membawa kepada al-wataniyah, keberhalaan, akan menghidupkan daripada keberhalaan. Kama hadatsa fi qaumi Nuh wal umami sabiqah, sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh dan umat-umat yang telah lewat. Sudah lewat pula penjelasannya. Wala yuqal innan nasal an ala wa'in min dinihim, dan tidak boleh untuk kemudian dikatakan oh beda, itu dulu orang-orang kolot memang. Kalau sekarang orang-orang modern, ya, mereka berada di atas kondisi kesadaran yang sangat penuh terhadap agama mereka kalau saat ini. Fala yukhaf alaihim, sehingga kekhawatiran tersebut tidak ada pada mereka. Karena mereka paham bagaimana itu wathaniyah, keberhalaan itu bagaimana, sehingga mereka tidak akan terjatuh dalam perkara tersebut. Li'annaha ta'ati ajal jahiliyah fa yuzayyin laha syaitan al-wathaniyah. Tidak boleh dikatakan demikian, kata saya. Mungkin saja, anggaplah seperti apa yang kalian ucapkan, bahwa kalau sekarang orang-orang dalam kesadaran penuh, mereka itu sangat benci dengan yang namanya wathaniyah, berhala. Mungkin anggaplah seperti itu, maka bisa jadi nanti akan suatu ketika nanti, kita tidak tahu kapannya, akan datang satu generasi jahiliyah. Ya. Generasi yang mereka tidak tahu terhadap tujuan kalian melakukan hal itu. Sehingga syaitan dengan sangat mudahnya menghias-hiasi mereka. Keberhalaan terhadap diri-diri mereka. Itu kalau seperti yang kalian katakan, bahwa manusia berada di atas kesadaran penuh terhadap agamanya. Ya. Dan banyak sekali kita saksikan orang-orang tidak paham terhadap apa itu syirik. Macam-macam syirik. Tidak paham. Mereka melakukan kesyirikan dalam keadaan mereka tidak tahu itu adalah kesyirikan. Apa saja syirik-syirik besar. Contoh-contohnya seberapa, tidak paham. Bayangan mereka masih bahwasannya syirik itu nyembah-nyembah kepada patung berhala itu saja. Berarti mereka sangat mudah untuk ditipu oleh syaitan. Sangat mudah untuk terjatuh dalam wathaniyah. Wali anal hayyala tu'man alaihi fitnah, juga yang namanya orang kalau masih hidup ya tidak akan aman dari yang namanya fitnah, ujian. Selama kita masih hidup, maka kita tidak akan aman daripada yang namanya ujian, fitnah dalam kehidupan kita ini. Sehingga jangan kemudian merasa kalau sekarang berada dalam kesadaran penuh, tidak mungkin terjatuh dalam apa yang terjatuh padanya generasi-generasi yang dahulu. Rasulullah SAW menyatakan, "Fa'inama alata mankana qablakum," kan? Kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu dengan sebab perkara-perkara ini. Sehingga beliau dalam keadaan hampir meninggal dunia. Hampir wafat. Dalam keadaan menahan sakit yang berat. Karena sakaratul maut. Ya, waktu-waktu tersebut. 5 hari sebelum meninggalnya. Beliau mewanti-wanti dengan kalimat tersebut. Jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid. Sama halnya dengan petilasan-petilasan sebagai tempat-tempat ibadah yang kemudian menjadi sarana kepada kesyirikan. Wala tu'man al-fitnatu ala ahadin. Dan tidak bisa kepada seorang pun aman daripada fitnah. Kama qala al-Khalil alaihi salatu wassalam. Sebagaimana ucapan al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ini diucapkan oleh Imamul Muttaqin, Imamul Attiya, Imamul Muwahhidin, Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, "Wajnubni," dan jauhkan diriku, "wa baniya," dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Kok sekarang kemudian merasa aman dengan melakukan itu semua? Kok sekarang tidak? Orang sudah paham yang namanya berhala itu seperti apa. Wallahu musta'an. Baik, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nabtahilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.